Apa hukum laki-laki pakai cincin? Ya Nabi memakai cincin ya, menunjukkan bolehnya. Ya sepanjang cincinnya bukan dari emas, ya maka itu tidak ada masalah. Bagaimana dengan cincin gaul? Ya. Model anak muda sekarang. Ini pakai siswa-siswa. Saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan cincin gaul ini. Jelas kalau di dalamnya ada bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang kafir atau orang-orang fasik, tidak boleh dia melakukannya.